بسم الله الرحمن الرحيم. Organisasi itu musiman, ya Mas Agus. Jadi organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Baath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam di dunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni waqtasimu bihablillah jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni waqtasimu bihablillah jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru, itu sekedar diterima, itu sak penggawean. Gamane cara Jawa, krungu liyane NU mbek Muhammadiyah, wis jinjo. Wis napa? Jinjo, mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga tidak kuat besar. Kalau niat baik semua, semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefi, apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Lungi itu sampai saya ini penggali. Di Indonesia menurut kula, kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok cara ditakoki pangeran hak kowe organisasi mopo kula hanya milih di antara dua NU atau Muhammadiyah untuk konteks Indonesia lho. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim pahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DII. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai jalalain. Lain-lain itu sudah enggak pakai jalalain. Kajian gini di UGM, di UI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Qur'an itu. Ya pahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo niku konten sing darani asu itu enggak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya cahaya. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat tuh baik semua. Tapi ketika muni nggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecah. Lho nggih to, misale organisasi ada Muhammadiyah, berarti pecahnya mau loro to? Gara-gara sampean gawe dhewe pecah telu to. Engko kecewane gawe pecah papat to. Atuk tetep loro ae, suatu saat rukun gampang wong loro ae. Wong saiki Hasyim Wizati mbek Din Samsudin rukune ra karuan. Mergo Din ya anake Kiai NU. Wong Din raine ora NU. Cuma organisasine Muhammadiyah. Ayo kan tahlilan juara Din, bapake yo tukang tahlil. Bapake Din tukang tahlil. Lah Din mbek Kisal nyucup wong sekretaris MUI riyen-riyen sekjen MUI. Bapake NU juga. Mulane pas Din riyen tukaran mbek Amin Rais jare Gus Dur. Din kita asli ni, maksudnya kita asli ni. NU ni terus kita. Ya tapi nak ono jamaah, nopo MTA wonten nopo, Hizbut Tahrir wonten macam-macam ni. Malah ni cocok raja, cocok rasa mutu. Nak isu raja cocok, juga organisasi dewi. Itu malam wak. Kalau nu kenal Dirjen Debak, sering minta saran sama saya Dirjen Debak di Jakarta. Pak Bahasa ini pusing jadi Dirjen Debak. Ya saya ini kandidat menteri kalau. Nah kalau saya jadi menteri, doakan jadi menteri. Lalu apa pak? Setelah sampai jadi menteri, ya betah kok bapak ngadepi aliran-aliran. Sen tercatat tuh biro neng Debak. 215 aliran neng Islam biro. Pinten 200. Heh pondok salah pe gaya ni dia. Kau yang nyatet cara ni sendak ke peng NU pirang-pirang. Ya torekon Indonesia biro. Melinaksa bandiko dari Tijani. Kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek utek kamu. Wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ke ana elmune. Dadi nak nganan niku pas tok jantung, mendiluk pas jantungmu gedhe-gedhe nak kliru ae. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran nang kiai-kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Lalu tentang demokrasi, mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika bilang, Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa gaya partai liyo ya serai? Riso. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasinya di Amerika itu, negara demokrasi sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus demokrat atau republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri. Tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC ning arep omah terbuka. Dadi nak nguyuh ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe dhewe. Akhire dirubah konstitusine. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mergo ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nek sikape mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe, kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mergo orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal, ilegal. Tapi tidak bisa, hidup tanpa aturan tidak bisa. Karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya kita di tanah-tanah tanam di. Nah, tapi misalnya terus kita gawe WC ini ngarep terbuka. Uang gak ya? Ya sama, itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepengin ideal atau ideal. Apa mana organisasi A? Hanya NU lahir mulai Bahasim. Iku wae proklamasi ini apa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11-12 zaman sekdone Mekah golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman Damel Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados ate ini aku lu kenal Mbah Caca HTI, sampean nak pengamat, aku akrab sedan dan kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Deknane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan hati iku demo pro napa poligami. Nggo nunjukno nak syariat Islam ngolehno poligami. Tapi dititakoki wartawan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Ngurusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni ya murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya zaman poligami mulai dhisik santri tak roh nak halal. Tetep dora poligami kan ini kan butuh dana bareng kan. Nggih butuh dana rasa dilarang gak. Nah, yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi apa kepercayaan itu mulai kuat. Jadi Arab sendiri juga banyak perpecahan sebelumnya. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, napa Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hos Cokro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok sugih. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keyo. Terus beliau kerja sama-sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Itu makanya saya itu sering mati khai Hos Cokro Aminoto. Beliau karena punya kompeten Izzatil Islam itu terus dagangnya dibuang hanya SI Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hos Cokro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara-cara PKI tulen. Faham komunis, beliau itu kan terima faham komunis. Beliau itu muslim, tapi menerima faham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge apa NASA. Itu dalihnya ingin persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin NASAKOM, dalihnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Faham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran, betapa niat baik kalau enggak dibarengi dengan teknis yang baik. Iku wak ngono, kudu ke seneng kiai ayam sering sowan. Justru sering sowan mari tukaran mbek bojo. Mbek bojo ora tau mbok salami tempel 20.000 gak men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai lho ngomong dadi adil lho. Padahal sowan kiai maksudnya anut syariat kiai. Syariat kiai wa asiruhun nabil ma'ruf. Nah mbek bojo kumpuli sing ngabe. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asiruhun nabil ma'ruf, kita bilang begitu. Titik bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa kiai ini kudu konsisten kene kang ngeke aku dhuwit bojomu wis luweh-luweh ta kudu mbok takokno nek sing sawane pas-pasan kudu mbok takok tapi terus ora salam tempel ora wis ora patek tapi yang penting kan kita sesuai sunnah rasul paham ya sampean al-fatihah al-rahim nasaluka bi annalakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan Ya Bati As-Samawati Wal-Ardi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram Anna Risa Rasulaka Muhammadin Rasulullah Ismaili Ma'ayatika Yu'allimu Bila Bala Hikmat Wa Sikirna Kan Tamasya Wa Rasulullah Rahmatalil Alamin Wa Rasulullah Nur Wa Huda Wa Rahmat Ilahana Alimna Minal Quran Ma Jahilna Wa Zakirna Ma Nasin Wa Jaluh Lana Hujjata Ya Rabbal Alamin Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Fil Akhirati Hasana Wa Qina Adzab An-Nar Rasulullah Ala Sayyidina Muhammad Wa Sallallahu Alaihi Wasallam Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa Sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha